Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Walhamdulillah, Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa duduk bermajlis ilmu di salah satu rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat ini sebagai amal taqarrub di sisinya. Dan kemudian memberikan ganjaran balasan dengan sebaik-baik balasan di akhirat nanti dari pahala yang besar darinya subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, malam ini kita akan melanjutkan kembali kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah. Qala al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fahaulai ahlul kitab dhawul kuwa wasyaukah qad garrathum anfusuhum. Kemudian mereka, ahlul kitab, kemudian mereka ahlul kitab yang diketahui memiliki kekuatan tentunya kekuatan yang dimiliki oleh makhluk sebatas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kepada mereka memiliki kekuatan tersebut. Demikian mereka memiliki penguasaan. Dari peralatan, mungkin juga ilmu perang. Demikian perbekalan atau logistik yang tentunya dibanding apa yang ada di sisi kaum muslimin, tentunya mereka lebih memiliki hal tersebut. Karena itu membuat mereka tertipu. Qad garratfum anfusuhum. Dan membuat mereka kagum dengan apa yang ada di sisi mereka. Bahkan wadhannu anna husunahum mani'atuhum. Bahkan mereka mengira dengan perhitungan mereka tentunya benteng ataupun tempat pertahanan mereka ini dapat melindungi mereka, dapat membentengi mereka dari musuh-musuhnya. Wa annahum yumtana'una fiha, dan mereka dengan benteng-benteng tersebut atau tempat pertahanan mereka ini mereka akan terselamatkan dan akan tercegah dari penguasaan musuh-musuh mereka. Walam yakhtur fi qulubil mu'minin khurujuhum minha, bahkan mukmin pun tidak terbetik di kalbu mereka orang-orang kafir yang ada di benteng-benteng yang kokoh tersebut, tidak mungkin mereka dapat dikeluarkan dan tidak mungkin mereka dapat ditembus. Karena demikian berikade pertahanan dan kekuatan mereka dengan pertahanan mereka. Namun sekali lagi, itu semua adalah pandangan manusia. Sebagaimana kita telah mendapatkan keterangan sebelumnya di majelis kita yang sama pada kajian Al-Mawahib, yaitu mereka berhitung dengan hitungan manusia. Apa yang mereka ketahui dari panca indera semata-mata. Mereka tidak melihat apa yang ada di sisi Allah. Karena kalau mereka melihat apa yang ada di sisi Allah, tentunya tidak akan berani mereka demikian dan tidak akan meremehkan musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka. Karena yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi musuh-musuh mereka yang mereka anggap musuh atau yang mereka jadikan musuh adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Demikian juga kaum muslimin. Kalau mereka berhitung dengan apa yang ada di sisi Allah, semuanya akan mudah, ringan, tidak ada yang berat, tidak ada yang menyulitkan. Karena segala sesuatunya mudah, ringan di sisi Allah. Karena itulah tentunya menjadi pembelajaran bagi kita di sini. Kita harus selalu menyerahkan urusan kita, menyandarkan semua urusan kita kepada Allah. Karena apabila kita telah menyerahkan kepadanya, segala apa yang Allah putuskan, karena kita telah menyerahkan urusan kita padanya, mudah bagi kita untuk menerima. Mudah bagi kita untuk menerima. Sampai pun mungkin suatu kekalahan, karena al-harbu musajalah. Peperangan itu naik turun kemenangan dan kekalahan. Pasang surut kemenangan dan kekalahan. Jangankan kita, Rasulullah dalam tentunya beberapa keadaan Allah menangkan, dalam sebagian keadaan dikalahkan. Tetapi karena mereka orang-orang yang beriman bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diajarkan dan tentunya dididik, dibimbing oleh Allah dengan selalu menyandarkan segala urusan di sisi Allah, maka mereka pun terbimbing. Kalaupun mungkin satu waktu mendapatkan kekalahan. Wallahu a'lam bisawab. Namun Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang yang beramal. Allah tidak akan menyia-nyiakan kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh. Demikian nabinya dan rasulnya, mereka nabi dan rasulnya, demikian dengan kaum mukminin yang mengikutinya, mereka telah bersungguh-sungguh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menolong memenangkan mereka. Menolong memenangkan mereka. Dan kemarin kita mengatakan, kita contohkan kepada kondisi kita dalam beribadah kepada Allah. Bahwa bisa jadi di sana ada aral melintang, ada ujian, cobaan. Tetapi kalau kita menyandarkan urusan kita kepada Allah, aral melintang atau ujian cobaan itu akan mudah kita lalui. Akan ringan untuk kita lewati. Terlebih lagi, amal yang memang membutuhkan kesungguhan dan persiapan. Mungkin membutuhkan harta, mungkin membutuhkan tenaga, kekuatan, juga membutuhkan pikiran. Maka apa saja yang dianggap sulit di sisi kita, tidak demikian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita sungguh-sungguh, akan dibantu, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya, kesungguhan hamba-hambanya. Seperti kita menuntut ilmu. Kita contohkan sebelumnya dengan menuntut ilmu. Dan kita ingatkan kembali, seperti kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu tentunya dengan segala ujian dan segala keberatan ataupun kepayahan yang ada padanya. Tetapi semua itu akan diringankan oleh Allah. Sehingga ketika kita menuntut ilmu, jangan menyandarkan pada diri kita, tapi sandarkanlah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Sehingga Dia akan menolong kita. Dan akan dimudahkan siapa yang bersungguh-sungguh siapa yang bersabar wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dijadikan mereka para tokoh, pemimpin, para imam. Yang berjalan dengan petunjuk. Yaitu dengan petunjuk agama Allah. Tatkala mereka sabar, ketika mereka menuntut ilmu, ada ujian, ada cobaan, ada aral melintang. Tetapi kalau mereka sabar, mereka akan dijadikan imam. Siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala? Zat yang tidak pernah bohong. Zat yang paling jujur perkataannya. Wa man asdaqu minallah qilan. Atau man ah na'am apa? وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapa yang paling baik, paling benar, paling jujur perkataannya dari Allah? Tidak ada. Karena itu pula, disebutkan dengan sebuah syair, la astashilanna sa'uba, atau la yastashilanna sa'uba laman qadatil amalu illa lisabirin. Akan dimudahkan kesulitan, kepayahan, kesusahan, dan itu tidak akan diperoleh. Cita-cita tersebut kecuali bagi orang-orang yang sabar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inna ma'al usri yusran. inna ma'al karobi farojan. Inna ma'al karobi atau inna ma'al karobi farojan. Tama'a dari sesungguhnya dari kesulitan ma'al usri yusran, ada kemudahan. Sesungguhnya dari kesempitan ma'al karobi ada faraj, ada kelapangan. Namun ini akan didapatkan bagi orang yang belajar. Sehingga muncul keyakinan. Kalau dia tidak belajar, ya tidak mungkin muncul keyakinan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi kita berhitung bukan dengan perhitungan manusia. Tapi perhitungan apa yang ada di sisi Allah. Kita sandarkan urusan kita. Kita minta tolong, kita bersabar, Allah akan menolong dan Allah akan membantu. Dia tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya. Allah zat yang maha mulia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena kita selama kita hidup di dunia ini, maka kita akan mendapatkan ujian dan cobaan. Apalagi kalau kita beriman. Kita akan diuji dengan keimanannya. Wallahu a'lam bisawab. Seperti yang disebutkan beliau di sini, orang-orang mukmin dulunya menyangka dengan perhitungan manusia tidak bisa menembus pertahanan mereka, memporak-porandakannya. Mereka bentengnya amat kokoh, peralatan lengkap, persenjataan juga mereka bisa bertahan berhari-hari, logistiknya banyak. Bahkan mungkin bulanan mereka memiliki logistik yang banyak. Yaitu dalam perhitungan manusia. Tapi di sisi Allah semuanya mudah. Hatta ja'ahum minallah ma'lam yakunu yahtasibun. Sampai kemudian datang kepada semua pihak. Baik orang kafir, baik orang mukminin. Apa yang ada dari Allah, apa yang mereka tidak menduganya, tidak memperhitungkannya. Wastawalla alaihim ad-da'fu wal-kharabu min haythu la yas'urun. Yaitu menguasai mereka kelemahan dan menguasai mereka penghancuran dari sisi yang mereka tidak duga dan mereka tidak sangka atau mereka tidak perhitungkan. Yaitu kepada orang-orang kafir tentunya. Adapun bagi kaum mukminin, mereka cuman terkagetkan, kok bisa? Bagi orang kafir, mereka terperangah. Karena mereka akhirnya dikuasai. apa yang disebutkan di sini yang sampai mengalahkan mereka dan dikuasainya mereka? Persenjataan lengkap. Bekal banyak. Benteng kokoh. Personil dari tentara banyak. Tapi kok bisa dikuasain? Ilmu perang mereka lebih ahli. Atau mereka memiliki. Namun diterangkan oleh para ulama dalam tafsir, mereka tidak memperhitungkan tentara Allah yang Allah datangkan dalam penguasaan terhadap mereka. Allah datangkan rasa takut pada kalbu mereka, rasa gentar, rasa khawatir. Maka mereka pun dengan kondisi yang seperti ini akhirnya terkuasai. Demikian Allah Maha Berkuasa. Al-Ghallab, Al-Qahhar. Tidak ada yang mampu mengalahkannya. Tidak ada yang mampu untuk melawannya. Hanya dengan diperhatikan baik-baik, jangan ada yang berbicara. Hanya dengan didatangkan satu saja, rasa khawatir pada kalbu mereka, mereka sudah kelimpungan. Belum tentara-tentara Allah yang lainnya. Karena semuanya di sisi Allah, Dia Maha mengatur, bisa menjadikannya sebagai sebuah kekuatan yang mengalahkan siapa saja yang Dia ingin kalahkan dari hamba-hambanya. Anginnya bisa jadi tentara, airnya bisa jadi tentara, hujannya bisa jadi tentara, serangga juga bisa jadi tentara. Semuanya bisa jadi tentara Allah. Dan apa yang ada pada tubuh manusia, kalbunya, dengan bentuk perasaan, bisa jadi tentara Allah yang akan menyerang dari dalam tubuh manusia. Yang itu sulit untuk terdeteksi. Musuh dari mana? Ternyata dari kalbunya. Karena itu pula, permintaan untuk dimenangkan dari musuh-musuh Allah, minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lainnya. Ada orang ceritanya mau berjihad, mau berperang, memerangi katanya musuh-musuh Allah, tetapi dia sendiri melakukan apa yang dilakukan oleh musuh Allah, bahkan mungkin melebihi dari musuh Allah, yaitu melakukan kesyirikan. Sehingga dia memakai sarana-sarana kesyirikan di dalam berperang. Ini tentunya tidak akan dimenangkan oleh Allah. Dia akan ditolong apabila dia menolong Allah, menolong agama Allah. Bagaimana menolong agama Allah? memerangi kesyirikan pada dirinya terlebih dahulu. Wallahu a'lam bissawab. Seorang mukmin harus meyakini yang demikian. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan tanpa memiliki apa-apa dari kekuatan hissi, tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka, memenangkan mereka, dan bahkan menguasai musuh-musuhnya. Musuh-musuh Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walil kafirina amthaluha. Dan juga demikian terhadap orang-orang kafir yang semisalnya. Fal mu'min haqqan huwa alladhi yanzuru ila qadarillah wa qada'ihi. Seorang mukmin yang benar-benar imannya itu lurus, dia adalah orang yang melihat kepada takdir Allah dan ketetapan Allah. Wa ma lahu minal 'izza wal qudrah. Dia melihat apa yang ada di sisi Allah dari keperkasaan dan kemampuan. Wa ya'lamu anna hadza la tu'ariduhu al-asbab wa in 'azumat. Dan dia melihat atau dia mengetahui semua ini tidak akan menghalanginya sebab-sebab yang ada, walaupun sebab-sebab tersebut demikian hebatnya. Wa in azumat. Ya, seperti contoh tadi, orang kafir mau berperang, dia mendatangkan sebab. Bagaimana sebab memenangkan peperangan? Yaitu pasukan banyak, logistik apa? Terpenuhi, senjata lengkap, benteng pertahanan kokoh, ini di antara sebab. Sebab-sebab yang hebat tentunya. Tetapi seorang mukmin dia meyakini bahwa Allah lah yang menentukan, menakdirkan, dia yang maha perkasa, dia yang maha menguasai. Apa yang ada di sisi orang kafir itu tidak ada apa-apanya. Kalau Allah menginginkan mereka hancur, mereka dikuasai oleh kaum mukminin, walaupun mereka memiliki suatu yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu, agar kita kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, membenarkan keimanan kita kepada Allah, beriman sepenuhnya dengan takdirnya, baik dan buruknya. Ini akan membantu kita untuk percaya sepenuhnya kepada Allah, membantu kita untuk memperjuangkan agama Allah, bahwa kita tidaklah sendiri dan kita tidaklah mendapatkan ketidakmampuan karena masalah mampu dan tidaknya bukan kita. Itu adalah tentunya kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin hanya berazam yang baik. Wa in azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa anna namu wal asbab wa nitajaha mutahaqqiq idza lam yu'ariduhu al-qadar. Dan bahwasanya didapatkannya sebab dan hasil dari sebab tersebut itu bisa terrealisasi apabila takdir tidak menghadangnya atau tidak menentangnya. Dengan arti kata lain, takdir menetapkan demikian atau Allah menetapkan takdirnya demikian. Takdir menetapkan demikian atau Allah menetapkan takdirnya demikian, yaitu Allah zat yang menetapkan demikian dengan takdirnya. Fa idza jaa al-qadar idmahalla 'indahu kullu syai atau kullu syai. Maka apa fa idza jaa al-qadar idmahalla idmahalla 'indahu kullu syai. Maka apabila telah ditetapkan takdir, takdirnya Allah maunya demikian, maka musnahlah di sisinya segala sesuatu. Karena segala sesuatu berjalan dengan takdir. Seorang telah mempersiapkan semua sebab pemenangan dan kemenangan. Namun ditakdirkan harus kalah, ya kalah. Tetapi kalau ditakdirkan menang, maka menang. Sebab tidak boleh disepelekan, karena itu kita disuruh untuk menjalani sebab. Tetapi sebab bukan penentu. Yang menentukan adalah takdir. Karenanya, apabila sebab telah ditunaikan dan takdirnya menyepakati, maka akan didapatkan hasil. Yang pertama, karena takdir yang telah ditetapkan oleh Allah dan adanya sebab-sebab kemudian adanya sebab-sebab yang disiapkan atau dijalankan. Wallahu a'lam bisawab. Walakin al-asbab atau walakin al-asbaba walakinnal asbaba mahallu hikmatillah wa amrihi. Fa amrul mu'minin bil isti'dad li aduwihim zahiran wa batina. Fa idza fa'alul ma'mur sa'adahum al maqdur. Akan tetapi sebab-sebab yang ada mahallu hikmatillah, semua tempatnya dengan apa yang diinginkan dengan hikmah Allah. apa yang diinginkan dengan perintah Allah atau apa yang diinginkan dengan ketetapan Allah. Jadi kalaupun sebab kita telah tunaikan tetapi tidak sesuai dengan hikmah Allah, tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, maka tidak akan didapatkan hasilnya. Walakinnal asbab mahallu hikmatillah wa amrihi. Karenanya ketika kita menginginkan sesuatu, kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membantu, memudahkan, mengabulkan. Kita minta kepada Allah. Karena urusan takdir tidak ada yang tahu. Apa yang Allah inginkan dengan hikmahnya juga kita tidak tahu. Itu kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sandarkan kepada Allah dan kita harus yakin bahwa sebab yang kita jalankan itu adalah diperintahkan, kemudian sebab yang kita jalankan mestinya adalah kebaikan dan kebenaran. Karena kalau kebaikan dan kebenaran merupakan penopang nantinya keberhasilan. Wallahu a'lam bisawab. Fa amrul mu'minin bil istidad li aduwihim zahiran wa batina. Maka perkaranya kaum mukminin, urusannya kaum mukminin dalam berhadapan dengan musuh-musuhnya, yaitu orang kafir, musyrikin atau musuh-musuh agama Allah, perkaranya kaum mukminin bil istidad, dengan persiapan, mempersiapkan diri mereka di dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Li'aduwihim, baik musuh yang zahir ataupun musuh yang batin, atau persiapan yang zahir dan yang batin. Jadi fa'amrul mu'minin, perkaranya, urusannya kaum mu'minin dengan mempersiapkan segala bentuk persiapan yang dibutuhkan di dalam menghadapi musuh-musuh mereka, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Fa'idha fa'alul ma'mur, maka apabila mereka telah melakukan apa yang diperintahkan, yaitu persiapan, menjalankan sebab, sa'adahum al-maqdur, niscaya Allah yang maha menetapkan akan memudahkan urusan hambanya, yaitu akan dibantu dia dengan apa yang telah ditakdirkan. Akan dibantu sa'adahum, akan dibantu mereka dengan apa yang telah ditakdirkan. Kita ingat hadis Rasulullah, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu. Beramallah, karena segala sesuatunya telah dimudahkan oleh Allah dengan apa yang dia diciptakan dengannya, atau dengan suatu yang telah ditetapkan dengannya. Tidak boleh kita bertopang dagu, atau dengan arti kata lain menyerah. Tidak boleh pula kita lemah. Wala ta'jaz, kata Rasulullah. Tetapi beramallah, persiapan apa yang kalian dari amalkan yang sedikit maka bernilai besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang mukmin tidak menolak sebab. Mereka menjalankan sebab. Tetapi dengan menjalankan sebab, mereka juga meyakini takdir. Bahwa yang menetapkan qada, qadar wa qada adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah dengan apa yang disiapkan oleh seorang hamba dari sebab atau apa yang dia jalankan dari sebab, ketika itu baik akan dibantu oleh Allah mendapatkan tentunya takdirnya yang telah ditetapkan oleh Allah berupa kebaikan. Wallahu a'lam bisawab. Betapa baiknya nasihat di sini. Sungguh ini nasihat yang sangat memberikan motivasi kepada kita untuk selalu bersandar, untuk selalu percaya, untuk selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sesuatu yang didapati oleh hambanya atau yang hambanya merasa sulit, bahkan hatinya gundah gulana, kecuali pasti dapat solusinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus berhitung demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sampai dia pun menghadapi musuh-musuh Allah, jangan khawatir. Karena itu Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, jangan kalian khawatir, innallaha ma'ana. Ketika Abu Bakar merasa sudah resah, musuh ada di atasnya, mereka sembunyi di dalam gua, mereka berdua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa? Dan Abu Bakar. Maka Rasulullah mengingatkan Abu Bakar agar jangan takut, jangan khawatir. Allah bersama kita. Artinya, kalaupun musuh-musuh ada di atas, senjata lengkap, banyak orangnya, personilnya, berkendaraan, sementara yang dikejar dua orang tidak memiliki apa-apa, yang di atas ini tidak ada apa-apanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Demikian yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Sehingga kalau kita sudah bersandar kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, kita sudah menjalani sebab, jangan khawatir. Allah akan memudahkan dan meringankan urusan kita. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesempitan ada kelapangan. Wallahu a'lam bisawab. Demikian nasihat yang baik ini, mudah-mudahan memberikan masukan-masukan positif kepada kita semua dalam urusan-urusan kita belajar, menuntut ilmu, beribadah kepada Allah, atau semua apa yang baik. Wallahu a'lam bisawab. Dan juga untuk tidak mudah putus asa, kecewa, tidak mudah resah dan gelisah dengan apa yang dihadapi. Jangan. Karena kita telah diajarkan dengan pengajaran yang benar, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.